إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab Aqidah Tahawiyah dengan syarahnya sampai pada ucapan Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah, thumma li'umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Abu Ja'far At-Tahawi di dalam matannya, kemudian untuk Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Tentunya ini adalah kelanjutan ucapan beliau yang kemarin ketika beliau menyatakan khilafah li Abi Bakrin as-Siddiq thumma li Umar. Bahwa khilafah yang pertama adalah bagi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu dan kemudian Umar. Ini ucapan Abu Ja'far At-Tahawi. Maka dalam syarahnya Ibn Abdul Izz Al-Hanafi rahimahullah menyatakan ay wa nusbitul khilafata ba'da Abi Bakr radhiyallahu ta'ala anhu li Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Ini maksud beliau bahwa kami ahlu sunnah menetapkan khilafah setelah Abu Bakar kepada Umar. Menetapkan khilafah setelah Abu Bakar kepada Umar. وَذَلِكَ بِتَفْوِيضِ أَبِي بَكْرٍ الْخِلَافَةِ إِلَيْهِ. Yaitu dengan penyerahan khilafah dari Abu Bakar kepada Umar. Artinya Abu Bakar jelas-jelas secara sepakat tidak ada khilaf di kalangan para ulama bahwa Abu Bakar benar-benar istikhlaf, menentukan khilafah setelahnya. Artinya Abu Bakar sebelum meninggalnya menyatakan khalifah setelahku Umar. Wa ittifaqul ummah ba'dahu 'alaih. Dan umat pun sepakat. Radhiyallahu ta'ala anhum. Semoga Allah meridai mereka seluruhnya. Mengapa sepakat? karena fadailuhu radhiyallahu ta'ala anhu ashhar min an tunkar, karena keutamaan-keutamaan Umar bin Khattab terlalu banyak untuk diingkari, enggak mungkin diingkari. Wa akthar min an tudzkar, dan terlalu banyak untuk disebutkan seluruhnya. Dan mereka semuanya sudah sama-sama tahu manusia yang paling utama setelah Abu Bakar adalah Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Seperti dalam hadis Abdullah bin Umar, dalam hadis para sahabat menyatakan, kunna naqul wa Rasulullah hayyun, kami berkata, kami para sahabat berkata, wa Rasulullah hayyun, dan Rasulullah masih hidup. Afdalu ummatin nabiyyi ba'dahu Abu Bakr thumma Umar thumma Utsman. Bahwa kami semua para sahabat menyebutkan dalam keadaan Rasulullah masih hidup, sebaik-baik manusia setelah nabinya adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Demikian pula Aisyah pernah ditanya, dan hadisnya sudah kita baca di halaman-halaman sebelumnya, 1-2 halaman sebelumnya. Ditanya Aisyah radhiyallahu taala anha, su'ilat, ditanya, man istakhlafahu Rasulullah in istakhlaf. Wahai Aisyah, kira-kira siapa yang akan jadi khalifah kalau Rasulullah SAW menentukan khalifah? Ini kalau Rasulullah SAW memberikan wasiat khalifah, kira-kira siapa yang ditunjuk oleh Nabi? Dijawab Abu Bakar. Kemudian siapa? Kemudian Umar. Walaupun yang ketiganya agak berbeda. Kemudian siapa? Ubaidah ibn al-Jarrah. Khonifidina azakumullah. Tapi yang lebih masyhur di kalangan para sahabat setelah Abu Bakar, Umar, kemudian Utsman radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Artinya yang kedua Umar tidak ada perselisihan di kalangan para sahabat. Ditanya siapa saja, bagaimana pendapatmu, siapa yang pantas menjadi khalifah setelah Abu Bakar, niscaya mereka akan menjawab Umar. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Bahkan dari keluarga Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dibawakan di sini oleh Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah. Wa qad ruwiya an Muhammad ibn al-Hanafiyyah annahu qala, dan telah diriwayatkan dari Muhammad ibn al-Hanafiyyah, cucunya Ali bin Abi Thalib, qultu li abi, ya abati, bahkan bukan cucunya, anaknya, anaknya Ali bin Abi Thalib, Muhammad bin Al-Hanafiyyah rahimahullah. Qala qultu li abi, aku tanyakan pada bapakku, berarti pada Ali bin Abi Thalib, ya abati, man khairun nasi ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wahai ayahku, siapa manusia yang terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi. Faqala Abu Bakrin, dijawab Abu Bakar. Sebelum ditanya atau sebelum menjawab, beliau heran dengan pertanyaan itu. Qala ya bunai, awa ma ta'rif, wahai anakku, apa engkau tidak tahu? Ini menunjukkan bahwa keutamaan Abu Bakar sudah masyhur. Sebelum dijawab, Ali bertanya lagi kepadanya, awa ma ta'rif, apakah kau tidak tahu? Fakultulah, aku tidak tahu. Qala Abu Bakar, qultu thumma man, aku katakan kemudian siapa? Dijawab Umar. Lihat kata Muhammad ibn al-Hanafiyyah rahimahullah wa radhiyallahu ta'ala anhu, wa khashitu an yaqula Utsman, aku khawatir kalau aku tanya kemudian siapa, pasti beliau menjawab Utsman. Maka aku berkata kepadanya, kemudian engkau wahai ayahku? Maka ayahku menjawab, la, ma ana illa rajulun minal muslimin, tidaklah aku kecuali seorang dari kalangan muslimin. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Hadis yang tidak diragukan kesahihannya. bahwa Muhammad ibn Hanafiyah bertanya kepada bapaknya Ali bin Abi Thalib, dan ditanya bapaknya tentang siapa yang terbaik setelah Nabi SAW, dijawab Abu Bakar. Kemudian siapa? Dijawab Umar. Kemudian dia berkata, aku khawatir kalau aku tanya kemudian siapa, pasti beliau akan menjawab Utsman. Maka aku katakan, kemudian engkau wahai ayahku? Maka ayahku menjawab, tidak. Tidaklah aku kecuali seorang dari kalangan muslimin. Kita mendapatkan beberapa faedah dari hadis ini. Faedah pertama adalah dari ucapan Ali bin Abi Thalib, awama ta'rif, apakah engkau belum tahu? Menunjukkan bahwa perkara ini sudah masyhur di kalangan para sahabat. Sudah dikenal di kalangan para sahabat, yaitu Abu Bakar, kemudian Umar. Faedah kedua, ucapan Muhammad ibn Hanafiyah, khasyitu an yaqula Utsman, aku khawatir kalau aku tanya kemudian siapa, mesti dia akan menjawab Utsman. Apa faedah yang kita dapatkan? Bahwasanya beliau sudah mendengar secara umum masyhur Abu Bakar, Umar, Utsman. Abu Bakar, Umar, Utsman. Selalu. Sehingga dia sudah menduga, ini kalau aku tanya pasti jawabannya Utsman. Tapi aku ingin ayahku yang ketiga, baru kemudian Utsman. Maka beliau berkata, kemudian engkau wahai ayahku? Dijawab, tidak. Aku tidaklah kecuali seseorang dari kalangan muslimin. Faedah ketiga, tawadhu'nya Ali bin Abi Thalib, wa ma ana illa rajulun minal muslimin. Beliau tawadhu', tidak sombong. Aku bukan apa-apa. Aku seseorang dari kalangan muslimin. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyatakan bahwa keutamaan para sahabat setelah nabinya adalah Abu Bakar kemudian Umar, ini ijma' la khilafah fi. Ijma' sepakat seluruh para sahabat dan tabi'in dan tabi'it tabi'in dan para pengikut mereka. Ijma', enggak ada perselisihan. Adapun kemudian Utsman dan Ali, atau kemudian Ali dan Utsman, ini yang ada perselisihan. Ada perbedaan. Ada yang menyatakan kemudian Utsman, kemudian Ali. Ada yang menyatakan kemudian Ali dulu, baru kemudian Utsman. Radiyallahu ta'ala anhum. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Faedah yang berkait dengan pembahasan kita tentunya adalah kalimat yang kedua. Thumma man, thumma Umar. Bahwa manusia yang terbaik setelah Abu Bakar, Umar. Enggak ada perselisihan. Wa taqaddama qawluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Demikian pula telah lewat ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Iqtadu billadaini min ba'di Abi Bakr wa Umar. Ikutilah orang atau dua orang setelahku, Abi Bakr wa Umar. Walaupun di sini hadisnya ada kelemahan dan ada perselisihan di kalangan para ulama kesahihannya. Tapi yang berikutnya tentang keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu adalah apa yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Qala wudi'a Umar 'ala saririhi. Ketika Umar dibaringkan di pembaringannya dalam keadaan sudah terluka, dibunuh oleh seseorang budak. Fatakannafahun nas, maka manusia berkumpul mengelilinginya, bertakziah kepadanya. Yad'una wa yutnuna wa yusalluna alaih. Mereka mendoakan Umar, mereka memuji Umar, mereka mendoakan salawat kepadanya. Ini berduyun-duyun datang kepada Umar setelah dibaringkan. Sebagian menyatakan, engkau telah berbuat adil, engkau telah berbuat baik, insya Allah kau akan mendapatkan husnul khatimah. Begitu. Belum meninggal, tapi sudah berdatangan dengan kalimat seperti takziah. Engkau begini, engkau begitu dipuji, mudah-mudahan engkau diterima di sisi Allah SWT. Karena dokter yang memeriksanya menyatakan bahwa engkau tidak akan selamat. Karena ketika diberi minum, Nabi keluar minumnya dari lukanya. Diberi minum susu juga keluar dari lukanya. Maka kata dokternya, berwasiatlah, seperti yang kau tidak akan selamat. Maka Umar berwasiat, berikan wasiat. Yang akan dikisahkan kali ini adalah ketika berkumpul sekian banyak orang mengelilingi Umar, mendoakannya, bertaziah kepadanya, memujinya. Qabla an yurfa, sebelum diangkat, wa ana fihim, dan aku, kata Ibn Abbas, berada di tengah-tengah mereka. Falam yaru'ni illa birajulin qad akhadha bimankibayya min warai. Tiba-tiba tidak berapa saat ada orang di belakangku yang memegang kedua pundakku. Ingin melihat Umar memegang pundakku, kata Ibn Abbas. Dan kemudian berkata kepada Umar dengan kalimat sungguh, ma khalaftu ahadan ahabba ilayya an alqallah bimithli amalihi minka, kata orang di belakangku. Sungguh tidaklah aku berkeinginan, tidaklah aku suka untuk bertemu Allah dengan amalan seseorang kecuali dengan amalanmu, kata orang ini. Yang menceritakan siapa? Ibn Abbas. Di belakangnya ada orang yang memegang tangannya. Sungguh demi Allah, tidaklah aku menginginkan untuk bertemu Allah dengan satu amalan seseorang kecuali amalanmu. Aku ingin seperti engkau. Kemudian berkata lagi, wa aimullah in kuntu la adhunnu an yaj'alaka Allahu ma'a sahibai, dan sungguh demi Allah aku menduga bahwa engkau akan digabungkan bersama dua sahabatmu. Siapa dua sahabatnya? Rasulullah dan Abu Bakar. Wa dzalika anni kuntu katsiran ma asma', yang demikian karena aku selalu mendengar Rasulullah bersabda, jitu ana wa Abu Bakr wa Umar, wa dakhaltu ana wa Abu Bakr wa Umar, wa kharajtu ana wa Abu Bakr wa Umar. Karena aku sering mendengar Rasulullah bersabda, aku datang dengan Abu Bakar wa Umar, aku masuk dengan Abu Bakar wa Umar, aku keluar bersama Abu Bakar wa Umar. Maka aku sungguh berharap kalau engkau digabungkan dengan dua sahabatmu, karena selalu Rasulullah SAW bersama Abu Bakar wa Umar, bersama Abu Bakar wa Umar. Faltafattu, kata Abdullah bin Abbas, maka aku menengok siapa yang di belakangku ini. Fa'idha huwa Aliyun ibn Abi Talib, ternyata dia adalah Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Berarti dari Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu kita mendapatkan riwayat melalui anaknya Muhammad ibn al-Hanafiyah dan melalui Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Dua-duanya dalam kitab sahih, dalam kitab sahih Bukhari dan sahih Muslim. Tidak ada keraguan pada riwayatnya. Sangat meyakinkan. Karena rawi-rawinya dalam sahih Bukhari dan Muslim adalah rawi-rawi thiqah terpercaya dengan kesepakatan para ahlul hadis. Yang jelas sanadnya bersambung tidak terputus. Yang jelas hadis-hadis yang mahfuz, tidak syan, tidak bertentangan dengan hadis yang lebih sahih. Wala mu'allal, tidak pula ada cacat-cacat hadisnya. Walhamdulillah. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Maka siapa yang meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib selain ini, buang jauh-jauh. Siapa yang meriwayatkan bertentangan dengan ini, buang jauh-jauh. Apalagi tanpa sanad, seperti yang ditulis oleh Abdul Husain Musa al-Musawi, tokoh Rafidah Syiah. Dan bukunya dipegang oleh mereka seakan-akan Al-Quran. Nahjul Balaghah. Lihat mereka. Berkata Ali dalam Nahjul Balaghah. Berkata Ali dalam Nahjul Balaghah. Berkata Ali dalam Nahjul Balaghah. Kemarilah, kemarilah. Siapa penulis Nahjul Balaghah? Siapa perawinya? Bagaimana sanadnya? Enggak ada sanadnya sama sekali. Dan itu sudah lama. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sudah membantahnya dengan berkata bahwa buku itu meriwayatkan ucapan Ali bin Abi Thalib tanpa sanad. Kalaupun ada sanadnya, maka kita akan katakan hadis itu maudhu, dhaif, palsu karena penulisnya kadzdzab. Penulis kitab itu kadzdzab. Kalaupun bikin sanad, sanad orang kadzdzab, apa bisa diterima? Khana bin na'azakumullah. Anehnya, di dalam buku itu, kalau engkau baca ucapan Ali bin Abi Thalib, engkau akan melihat bahwa Ali bin Abi Thalib seakan-akan sosok politikus yang ambisius, yang jengkel, marah kepada Abu Bakar, marah kepada Umar. Sangat ambisius untuk jadi pemimpin, kenapa tidak memilih aku ila akhir? Astagfirullah. Tidak cocok. Tidak sesuai dengan sifat Ali bin Abi Thalib. Yang ketika ditanya oleh anaknya, kemudian engkau ya abati, kemudian engkau wahai ayahku, dia menjawab, wa ma ana ila rajulun minal muslimin. Aku tidak lain kecuali seorang dari kalangan muslimin. Ini Ali bin Abi Thalib. Atau seperti hadis yang sudah kita bacakan kemarin, yang diriwayatkan pula dalam riwayat yang sahih oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Uqdu ma antum taqdun, inni akrahul khilaf. Silakan putuskan apa yang kalian mau putuskan. Aku tidak suka perselisihan. Hatta takunu jama'atan au amutu kama mata ashabi. Ini ucapan sahih dari Ali bin Abi Thalib. Putuskan apa yang kalian putuskan. Aku setuju. Aku menginginkan agar kalian tetap bersama jama'ah. Tetap bersatu. Atau lebih baik aku mati saja. Apa maknanya? Maknanya beliau mementingkan jama'ah. Enggak mungkin dia memanas-manasi rakyat untuk memusuhi Abu Bakar wa Umar. Dia bukan politikus. Bukan siasi. Bukan ambisius. Bukan orang-orang yang penuh ambisi ingin jadi pemimpin. La wallah. Tidak demi Allah. Justru mereka itu dengan Nahjul Balaghahnya. Justru mereka itu yang menggambarkan Ali bin Abi Thalib ambisi menjadi pemimpin. Itu justru memusuhi Ahlul Bait dan mencerca Ahlul Bait. Alaysa kadzalik? Bukankah demikian? Berarti mereka mencerca Ali bin Abi Thalib, menggambarkan betapa jeleknya Ali bin Abi Thalib. Tidak. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu seorang yang mulia, lebih mulia untuk kemudian ambisi ingin menjadi pemimpin, merebut kekuasaan atau marah kepada Abu Bakar, marah kepada Umar karena dia tidak dipilih. La wallah, itu bukan orangnya. Beliau bukan orang yang seperti itu. Bukan tipe yang demikian. Radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu. Semoga Allah meridainya. Kau muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan di sini Ali bin Abbas, ketika aku lihat ternyata dialah Ali ibn Abi Thalib. Dan sudah lewat pula hadis dari Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu yang mengisahkan tentang mimpinya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Diturunkan ember yang berisi air dari langit. Naza' Abi Bakar. Abu Bakar mengambil air tersebut. Wastahalatid dawl gharban. Maka ember tadi bergeser ke arah barat. Fa akhadha Ibnul Khattab, kata Nabi. Kemudian diambil oleh Umar bin Al-Khattab. Falam ara abqariyan minan nasi yanzi'u naz'a Umar hatta daraba an-nas bi'atan. Nabi memuji Umar. Dikatakan Abu Bakar mengambil air itu dengan lemah dan bergeser embernya ke arah barat. Kemudian Umar memegangnya. Dan aku tidak melihat abqariyan. Abqariyan adalah orang yang jenius. Aku tidak melihat orang yang jenius mengambil air yang seperti itu. Dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lam ara abqariyan minan nas yanzi'u naz'a Umar. Aku tidak melihat orang jenius manapun yang bisa yang seperti Umar dalam mengambil air itu. Hatta darabat nas bi'atan, sampai dia menenteramkan manusia semuanya di tempat-tempat. Atan, walaupun maknanya adalah tempat mendekamnya unta, tapi maknanya manusia tetap di tempat-tempat di dalam keadaan makmur di bawah kepemimpinan Umar. Ikhwan fillah na'azakumullah. Tidak ada yang kekurangan. Umar bahkan kadang keliling masuk ke rumah-rumah, ke gang-gang, melihat keadaan rakyatnya. Sampai ketika dia mendengar seseorang yang mengeluh tentang suaminya, maka dia langsung pulang tergopoh-gopoh. Wahai istriku, wahai anak perempuanku, kira-kira seseorang wanita itu ditinggal oleh suaminya, berapa lama dia kuat? Khalifah Amirul Mukminin merasa berdosa karena memberangkatkan pasukannya dengan meninggalkan istri-istri mereka, dan ternyata mereka mengeluh, meratap, rindu kepada suami-suami mereka. Ketakutan Umar. Kalau-kalau dia berbuat zalim pada keluarganya, pada istri-istrinya, maka ditanya istrinya dan anaknya, berapa lama? Ketika dijawab sekian, 4 bulan atau 6 bulan, maka dia katakan pasukan harus berganti setiap 4 bulan atau setiap 6 bulan. Lihat ikhwan fillah na'azakumullah. Rahmah. Sayang pada rakyatnya, mementingkan rakyatnya. Dia keluar lagi. Suatu saat melihat, mendengar suara tangisan anak-anak. Sampai didatangi, assalamualaikum. Mengapa? Sampai jam segini anak-anak masih nangis. Dalam riwayat, ruwiya, wallahu ta'ala alam. Dilihat ternyata anak-anak itu menunggu makan. Ia belum matang, ia belum matang, ia belum matang. Umar penasaran, emang masak apa? Ternyata dia tidak masak apa-apa. Hanya menipu anak-anaknya supaya tidur. Ya Amirul Mukminin, aku tidak memiliki sesuatu untuk memberi makan mereka. Maka aku bilang belum masak sampai mereka tertidur. Nanti besok aku akan cari makan. Terpukul Umar, pulang ke Baitul Mal mengambil sekarung gandum, dibawa dipikul olehnya sendiri. Wahuwa khalifah, wahuwa Amirul Mukminin. Dibawa ke rumah tersebut. Makan. Ikhwan ibn na'azakumullah. Adakah pemimpin yang demikian di zaman kita ini? La wallah, hampir-hampir tidak ada. Kalaupun ada, saya khawatir akan didemo oleh masyarakat. Terlalu agamis. Kalaupun ada, saya khawatir akan didemo oleh masyarakat. Mengapa? Terlalu sektarian, mementingkan agama ila akhirih. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jangan salahkan pemimpinnya, salahkan keadaan masyarakatnya. Kalau masyarakatnya baik, akan dapat pemimpin yang baik. Kalau masyarakatnya jelek, akan mendapatkan pemimpin yang jelek. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kepada kita. Wa bi sahihain. Min hadisi Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Dalam dua kitab sahih Bukhari dan Muslim. Dari Sa'ad ibn Abi Waqqas, ista'dzana Umar ibn al-Khattab 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa 'indahu nisa' min Quraisy. Umar datang kepada Nabi ingin minta izin. Sedangkan di tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada para wanita di balik hijab. Yukallimnahu 'aliyatan aswatuhunna, dalam keadaan ramai suaranya mengajak bicara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari balik hijab. Dengan ramai, dengan riuh. Wafi, di dalam hadis itu disebutkan, faqala Rasulullah SAW, ketika Umar datang, tiba-tiba mereka berhenti semua, diam. Maka Rasulullah SAW memujinya, dan menyatakan, eh ibn al-Khattab, walladhi nafsi biyadih, ma laqiyaka syaitan salikan fajjan qat, illa salaka fajjan ghaira fajjik. Ihya ibn al-Khattab. Sungguh demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, tidaklah syaitan berpapasan denganmu di satu jalan, kecuali dia lari mencari jalan lain. Fanifidina azakumullah. Ini Umar. Kira-kira bagaimana akan digoda oleh syaitan? Kalau kata Nabi SAW, kalau engkau berjalan di satu jalan, berpapasan dengan syaitan, syaitan mencari jalan lain. Takut pada Umar. Baru muncul orangnya, belum berbicara apapun, sudah sepi. Wanita-wanita tadi yang riuh, ramai berbicara, tiba-tiba diam semua. Kata Nabi, Ihya ibn al-Khattab. Demi Allah, alladzi nafsi biyadihi, yang jiwaku ada di tangannya, tidaklah syaitan berpapasan denganmu di satu jalan, kecuali syaitan akan mencari jalan lain. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis dalam Bukhari dengan nomor hadis 3294. Dalam Sahih Muslim dengan nomor 2396 dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhuma. Wa fi sahihain. Dan juga riwayat berikutnya tentang keutamaan Umar. An Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, annahu kana yaqul قد كان في الأمم قبلكم محدثون فإن يكن في أمتي منهم أحد فإن عمر بن الخطاب منهم. إخواني في الدين أعزكم الله. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, sungguh orang-orang sebelum kalian ada muhaddatsun. Muhaddatsun ay mulhamun, mendapatkan ilham. Ada orang-orang yang mendapatkan ilham. Bukan wahyu, tapi ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau saja ada pada umatku, lakana Umar. Kalau saja ada pada umatku, niscaya Umarlah orangnya. Inna fil umami qablakum, atau qad kana fi umami qablakum, sungguh pada umat-umat terdahulu ada mulhamun, ada muhaddatsun. Fa yakun fi ummati minhum ahad, kalau saja pada umatku ada, niscaya Umar termasuk di dalamnya. Dan ini ucapan Rasulullah SAW dalam dua kitab yang tersahih setelah Al-Qur'an, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dan memang kenyataannya demikian. Beberapa perkara apa yang dikatakan Umar tepat. Apa saja? Ketika Umar melihat sebelum turunnya hijab, ya, melihat keluarga Rasulullah SAW, dia mengatakan, ya Rasulullah, kalau saja mereka itu dihijabi. Kemudian turun ayat hijab. Masya Allah. Begitu ada tawanan dalam perang Badar, mereka minta pendapat-pendapat, kata Umar, bunuh mereka semua. Kalau perlu yang membunuhnya dari kerabatnya yang sudah masuk Islam, supaya tidak ada dendam. Kalau itu dari keluargaku, aku yang bunuh. Kalau itu dari keluarga fulan, fulan yang bunuh. Supaya enggak ada dendam. Yang lain, ya Rasulullah, mereka masih kerabat, masih family. Suruh milih saja mereka. Kalau mereka bisa menebusnya, tebus. Kalau mereka tidak bisa menebusnya, tebus dengan membacakan atau mengajarkan baca tulis pada anak-anak kita. Yang satu lagi menyatakan begini dan begitu. Rasulullah SAW memilih pendapat tadi, pendapat yang kedua. Ternyata keesokan harinya Rasulullah SAW menemui Rasulullah dan Abu Bakar sedang menangis. Ma abkakuma, apa yang menyebabkan engkau berdua menangis? Kabarkan pada aku agar aku ikut menangis bersama kalian. Ternyata ayat Allah SWT yang turun, makana lin nabiyyi an yakuna lahu asra hatta yuthqina fil ard. Tidak pantas bagi seorang nabi untuk memiliki tawanan sampai dia kokoh di muka bumi. Ternyata benar ucapan Umar, bunuh mereka. Karena dalam keadaan masih lemah. Berbeda ketika dalam keadaan kuat. Ini perbedaan Islam dengan selain Islam. Kalau Islam justru terbalik. Terbalik dalam artian ketika dia dalam keadaan kuat, pemaaf. Ketika dalam keadaan dominan, pemaaf. Ketika dalam keadaan besar, banyak mengampuni. Tetapi ketika dalam keadaan sedang di bawah, tidak ada maaf. Jangan sampai mereka kuat. Tetapi yang selain Islam terbalik. Ketika di bawah terinjak-injak memaafkan, ya. Menjilat. Mau disuruh apa aja, iya, yang penting selamat. Tapi ketika sudah di atas, sudah besar, menginjak-injak, menindas, membantai, membunuh. Astagfirullah, astagfirullah. Tetapi umat Islam ketika menang, Allah berikan Fathu Makkah. Yang beberapa kaum muslimin mengira bahwa ini saatnya pembantaian musyrikin Quraisy. Karena melihat kaum muslimin besar sekali. 12 ribu orang ketika itu sangat besar. Al-Yawm, Yawmul Malhamah. Hari ini hari pembantaian. Kata Nabi, Kalla, Al-Yawm, Yawmul Marhamah. Hari ini hari rahmat. Disalahkan oleh Nabi. Ini bukan hari pembantaian. Hari ini yaumul marhamah. Tadinya malhamah. Dibantah oleh Nabi. Tidak. Ini hari maaf. Hari rahmat. Maka dikatakan, umumkan. Man dakhala baitahu fahuwa amin. Siapa yang masuk rumahnya maka dia aman. Siapa yang masuk rumah Abu Sufyan maka dia aman. Siapa yang masuk masjid maka dia aman. Diajarkan bagaimana supaya aman. Setelah itu, sebagian mereka, Allah kata, Rasulullah SAW katakan, idhabu wa antumut tulaqa. Pergilah kalian, kalian dimaafkan. Idhabu wa antumut tulaqa. Pergilah kalian, kalian dimaafkan. Lihat, ketika sudah menang, ketika sudah besar, ketika sudah menjadi memimpin seluruh jazirah Arab, justru dimaafkan mereka. Kecuali yang sudah tercatat dalam daftar hitam. Fulan harus dibunuh, fulan harus dibunuh, fulan harus dibunuh. Karena mereka sudah melampaui batas. Dan memang harus dibunuh. Itu pun ketika mereka masuk Islam, tidak dibunuh. Seperti Ikrimah Ibn Abi Jahal. Sudah dicatat dalam daftar hitam. Dia lari, dia pergi. Tetapi saudaranya menyatakan, jangan, jangan lari. Masuk Islamlah kamu. Sampai ketika sudah di pantai dengan perahunya, masih dikejar lagi oleh saudaranya. Aku bersumpah dengan nama Allah, kalau engkau masuk Islam dan minta maaf, enggak akan dibunuh. Sampai dibujuk-dibujuk, balik. Masuk Islam. Dan tidak dibunuh. Ikhwan fillah, na'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini keadaan Islam. Ketika mereka dalam keadaan menang, ketika mereka dalam keadaan mayoritas, ketika mereka dalam keadaan di atas, sangat rahmat, sangat sayang, pemaaf. Kembali kepada Umar, bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ucapannya tepat. Termasuk masalah khamr. Ya Rasulullah, bagaimana dengan khamr? Mereka dengan khamr sholat berantakan, ini berantakan, mereka membaca demikian, demikian, demikian. Turun ayat Allah. Bahwasannya khamr itu ada manfaatnya, tetapi ada juga kejelekannya. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Dan dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Umar masih belum puas, ya Rasulullah. Bagaimana dengan khamr? Artinya, masa tidak diharamkan begitu? Sampai disebutkan jangan dekati salat wa antum sukara, wala taqrabus salata wa antum sukara. Jangan dekati salat dalam keadaan kamu mabuk. Cuma itu, belum puas Umar. Masih nanya lagi, ya Rasulullah, bagaimana dengan khamr? Sampai Allah katakan innamal khamru wal maisiru wal azlamu rizzun min amali syaitan. Sampai pada kalimat fahal antum muntahun, Apakah kamu mau berhenti? Maka Umar berkata, intahaina, intahaina. Aku berhenti, aku berhenti. Cukup. Ini yang dikatakan bahwa Umar, kalau saja ada orang yang dapat ilham, niscaya Umar. Karena orang-orang terdahulu ada. Bukan Nabi dia, bukan Rasul dia, tapi mendapatkan dari Allah Ta'ala ilham. Kalau ada pada umatku, maknanya tidak ada. Ini bantahan juga pada mereka-mereka kaum sufi yang menyatakan saya dapat wisik dari Allah, saya mendapatkan ilham dari Allah, saya mendapatkan apalagi wangsit dari Allah. Sudah tidak ada. Di umat ini tidak ada. Dulu iya. Kata Nabi SAW, dulu umat-umat terdahulu ada orang-orang yang mendapatkan dari Allah Ta'ala ilham atau muhaddatsun, mulhamun. Lau kana fi ummati lakana Umar. Kalau dalam umatku ada, niscaya Umar orangnya. Kalau ada. Kita tanyakan pada mereka yang dapat wangsit, dapat wisik. Kamu itu lebih hebat mana daripada Umar? Kamu dengan Umar, ayyuhuma afdal? Pasti akan menjawab Umar. Tapi Umar saja, Nabi tidak menyatakan mulham. Kalau ada, niscaya Umar. Apalagi kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.